Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Masih tersisa penjelasan seputar rukun-rukun iman. Kita akan beranjak pada pembahasan seputar kalimat wa kutubihi. Yang dimaksud dengan al-kutub atau kitab-kitab adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya. Karena tidak ada satupun rasul kecuali Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kitab. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayatnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidatan. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. Dahulu manusia adalah umat yang satu di atas al-haq, di atas tauhid, tanpa perselisihan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan dan menurunkan bersama mereka Alkitab. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa sebelum diutusnya rasul, manusia berada dalam kondisi ummatan wahidah, umat yang satu. Sebagaimana dijelaskan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, selama kurun 1000 tahun lamanya, ini tidak pernah terjadi perbuatan kesyirikan. Sejak Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu kemudian muncullah kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam, berupa pengagungan terhadap orang-orang saleh. Ketika orang-orang saleh, 5 orang saleh yang disebutkan di dalam surah Nuh, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, mereka meninggal, maka dibuatlah gambar untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka, semangat mereka dalam beribadah, keteladanan mereka. Syaitan membisikkan agar dibuatkan untuknya gambar. Tapi gambar itu tidak bertahan lama, gampang rusak, mudah lapuk. Maka syaitan membisikkan tahapan berikutnya, buatlah bagi mereka patung-patung di tempat mereka biasa bermajelis. Kalian melakukan ibadah di dekatnya untuk menumbuhkan semangat ibadah agar mengingat jasa dan semangat mereka. Berjalan waktu, ilmu semakin dilupakan, kejahilan semakin menyebar. Syaitan membisikkan agar menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berjalan waktu, ilmu semakin hilang, kejahilan menyebar, akhirnya disembahlah lima orang-orang saleh tersebut yang diawali oleh ketergantungan dan keterkaitan mereka kepada para wali dan orang-orang saleh. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika muncul kesyirikan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama setiap rasul Alkitab, menurunkan kitab bersama mereka. Namun sebagaimana disebutkan bahwa beberapa poin yang harus kita imani terkait dengan keimanan kepada Al-Kutub, kepada kitab-kitab, yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama para rasul tersebut kitab, dan bahwa ia datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana begitu banyaknya jumlah para rasul disebutkan dalam hadis jumlah mereka ada 315 rasul. Jadi bukan terbatas 25 nabi dan rasul. Itu yang diceritakan kisahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu sejarahnya, dan ada yang tidak kami kisahkan sejarahnya. Maka begitu banyaknya jumlah para rasul yang belum Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, maka kita mengimani bahwa Allah Jalla subhanahu menurunkan bersama setiap rasul itu kitab-kitab yang disebutkan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nama kitab itu kita imani secara rinci, tapi yang tidak disebutkan namanya maka kita imani secara mujmal atau secara global. Yang disebutkan adalah Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Demikian pula Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Namun di sana masih banyak kitab-kitab yang lain yang Allah tidak sebutkan namanya. Apa nama kitabnya? Sebagaimana banyaknya jumlah para rasul yang Allah tidak sebut namanya dan tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, dan tidak disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul kita imani. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sebagai pensyarah kitab yang sedang kita bahas ini, dan beliau adalah pensyarah yang memberikan penjelasan, barusan saya lihat kitabnya di sini terjemahannya, yang mensyarah kitab Riyadhus Salihin yang ternyata sering dibaca di sini. Alhamdulillah, itu kitab yang sangat bermanfaat. Akan tetapi kita tidak mengimani kitab-kitab yang ada sekarang di tangan umat-umat dari kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kenapa? Karena kitab-kitab itu muharrafatun wa mubaddalah. Sudah diganti, sudah dirubah-rubah, sudah diputar balikkan oleh mereka. Akan tetapi asal dari kitab itu sendiri wajib untuk kita imani. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita imani terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab, yaitu kita mengimani apa yang sahih dari kabar-kabar berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. seperti kabar yang ada di dalam Al-Quran, menceritakan berbagai macam kabar berita, atau kabar yang ada dalam kitab-kitab yang lain yang belum dirubah-rubah, yang belum diputarbalikkan. Contohnya misalnya, disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dirubah arah kiblatnya. Awal mula kaum muslimin beribadah, menunaikan salat menghadap ke arah mana? Ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merubah arah kiblat itu ke arah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Tapi kaum Yahudi yang memang memiliki watak dan dasar suka protes, suka mengkritik, suka menentang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ke arah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, mereka mengkritik. Karena mereka berpaling dari arah kiblat yang sebelumnya, padahal mereka tahu itu hak adanya, tertulis dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat dan Injil. Lah seandainya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Ka'bah Al-Musharrafah, mereka pun akan protes dengan menyatakan bahwa bukan ini Nabi yang dijanjikan kepada kami, yang diberi kabar gembira kepada kami, karena Nabi yang telah dijanjikan kepada kami adalah Nabi yang arah kiblatnya akan dirubah ke arah Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di Baitullah. Naam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Bukan kebaikan engkau sekedar menghadapkan wajahmu ke arah Baitul Maqdis atau menghadapkan wajahmu ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Bukan itu hakikat kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi hakikat kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Dan juga yaumul akhir disebutkan tadi. Maka termasuk bentuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita menunaikan salat, menunaikan ibadah ke arah mana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka kita salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di saat belum dirubah ke arah Ka'bah, maka itu adalah ibadah dan ketaatan. Ketika sudah dirubah arahnya ke arah Baitullah Ka'bah, maka kita menunaikan salat ke arah sana, itu kebaikan. Tapi bukan kebaikan kalau kita salat menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika syariatnya sudah dirubah, sudah dihapuskan. Sehingga kebaikan itu adalah menghadap ke arah mana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sehingga apa-apa yang disebutkan dalam kabar di dalam Al-Quran, demikian pula dari kitab-kitab yang lainnya yang belum dirubah dan diganti, maka kita mengimani kebenaran kabar-kabar berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita mengimani hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan yang keempat adalah mengimani nama-namanya. Secara rinci yang Allah sebutkan, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan yang tidak disebutkan namanya kita imani secara mujmal, secara global. Kemudian kita lanjut wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul. Yang dimaksud dengan para rasul di sini adalah rasul dari kalangan manusia. Dan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi adalah Nabiullah Nuh. Dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, wa'lam bi'annaka satajidu fi ba'di kutubit tarikh, ketahuilah bahwa engkau akan mendapati pada sebagian kitab-kitab sejarah bahwa Idris alaihi salam kana qabla Nuh alaihi salam. Idris itu sebelum Nabi Nuh. Makanya kalau kita lihat dari urutan para nabi dan rasul yang banyak tertulis dan tersebar, itu Adam, Idris, kemudian Nuh. Maka Syekh menyatakan bahwa kalau engkau melihat kitab-kitab sejarah, engkau akan mendapati Idris itu sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dan bahwa di sana juga ada nabi yang lain yang bernama Nabi Syif. Dan ini tidak benar. Kalau dikatakan bahwa Idris memiliki masa kehidupan sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Maka Idris ba'da Nuh qat'an, bisa dipastikan Nabi Idris kehidupan atau masanya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa inna Idris minar rusul fi bani Israel. Idris itu termasuk dari para rasul dari kalangan bani Israel. Kenapa demikian? Alasan para ulama tersebut adalah li'annahu daiman yuzkar fi siyaqi qasasihim. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan tentang Nabi Idris dalam rangkaian sejarah tentang Bani Israel. Nah, dan kita mengetahui dengan ilmu yakin, kata Syekh, bahwa laisa qabla Nuh, dia bukan sebelum Nuh. Perhatikan barakallahu fikum, di antara bentuk pendalilan dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul pertama dan bahwa kedatangan Nabi Idris adalah setelah beliau, Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya, setelah Nabi Nuh alaihi salam. Maka di sini barakallahu fikum, al-ba'diyah pada kalimat min ba'dihi wan nabiyina min ba'dih, kenabian nabi-nabi yang lain itu disebutkan setelah penyebutan Nabi Nuh alaihi salam. Juga Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat ke-26, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya an-nubuwah, kenabian dan al-kitab. Sehingga barang siapa yang meyakini Idris alaihi salam sebelum Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka telah terjatuh ke dalam kekeliruan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para rasul, mereka adalah derajat manusia yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Para rasul, kemudian di bawahnya para nabi. Dan mereka sendiri, nabi dan rasul ini bertingkat-tingkat. mulai dari para nabi, kemudian tingkatan yang lebih utama adalah para rasul. Dari para rasul itu, tingkatan yang lebih utama lagi adalah rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi yang berjumlah berapa orang? 5 orang, disingkat dengan Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 rasul ulul azmi, yang lebih afdal adalah 2 orang Khalilur Rahman. 2 orang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakinallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Seandainya boleh bagiku untuk mengambil salah satu dari umatku sebagai khalil, sebagai kekasih yang ia cintai dengan puncak kecintaan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Akan tetapi Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka 2 orang ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, adalah 2 Khalilur Rahman. Dan yang paling afdal lagi, dengan derajat yang tertinggi dari 2 Khalilur Rahman, adalah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpinnya Bani Adam. Dan nampak, barakallahu fikum, dalam kisah as-syafa'atul uzma, syafa'at yang agung, syafa'at yang tinggi, ketika manusia di mauqif, di padang mahsyar, dalam keberatan menunggu datangnya putusan Allah subhanahu wa ta'ala agar disegerakan hisab, mereka datang kepada Nabiullah Adam, Adam meminta uzur. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nuh juga meminta uzur. Datang kepada Ibrahim, Ibrahim juga demikian. Datang kepada Musa, Musa juga meminta uzur, minta maaf. Datang kepada Nabi Isa, maka Isa mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nampak di semua, di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kata Syekh, lamma iltaqa bihim fil Isra, tatkala Nabi berjumpa dengan mereka dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para anbiya, beliau mengimami mereka dalam salat di, istilahnya, di tempat dakwahnya mereka, di kampungnya mereka, di negeri mereka, di basisnya mereka, yaitu di Masjidil Aqsa. Karena para nabi itu banyak, mereka Allah subhanahu wa ta'ala utus na'am di Al-Masjidil Aqsa. Dan ini barakallahu fikum, kalau ada yang bertanya, bagaimana Rasulullah bisa berjumpa dengan mereka padahal mereka sudah meninggal? Kita katakan bahwa ini termasuk dari urusan gaib. Suatu perkara gaib ketika ia telah sahih penyebutan khabarnya dari baginda Rasulullah, maka yang ada bagi kita hanyalah menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati, tanpa kami memaksakan akal kami untuk mencerna kenapa bisa, kenapa bisa. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Lah, ketika Nabi SAW menjadi imam terhadap para nabi tersebut, sementara orang yang dijadikan sebagai imam adalah orang yang paling afdal, maka itu menunjukkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu ar-rusul, rasul yang paling utama dari semua para rasul yang ada. Dan Ibrahim alaihi salam berada pada urutan kedua. Pada urutan kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai khalilnya, dan seorang hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan sebuah ujian yang tidak akan bisa bersabar dengan ujian itu, kecuali memang Rasul Ulul Azmi yang memang Allah sudah menguji kesabaran mereka. Yaitu pada kisah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihi salam bahwa beliau mendapatkan anak dalam usia yang sudah sangat tua. Dalam usia yang sudah sangat tua. Lah, ketika anak itu telah ada di sisinya dengan usia yang sudah sangat tua, berharap ada yang menjadi penerus, tentu kecintaan itu akan luar biasa kepada sang anak. Anak tunggal masih pada waktu itu, sebagai anak tunggal. Naam. Terus dia berkembang dalam umur belia. Dia bukan umur tua yang sudah layak berpisah dengan ayahnya, tapi bukan umur yang sangat kecil yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri. Bahkan dia sudah pergi berjalan kemana-mana bersama ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ketergantungan hati kepada si anak sudah lebih kuat dan lebih besar, karena dia sudah selalu pergi bareng kemana-mana. Lantas kemudian barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau melihat dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih anaknya. Dan ru'ya al-anbiya wahyun. Sementara mimpi para nabi itu adalah bagian dari wahyu. Bisa difahami ini ya? Bahwa mimpi para nabi itu bagian dari wahyu. Sebagaimana awal-awal pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menjelang pengangkatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau dapati, yang beliau alami adalah mimpi-mimpi ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Tidaklah beliau bermimpi kecuali keesokan harinya beliau melihat perwujudan mimpi itu terang benderang bagaikan matahari, persis terjadi sebagaimana yang ada dalam mimpi beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian yang diberikan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwa ia menyembelih anaknya. Maka beliau pun menyatakan kepada sang anak bahwa, wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, lihatlah kira-kira apa pendapatmu. Nah, apa kira-kira pendapatmu? Maka datanglah si anak dengan kondisi berada pada puncak ketundukan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan, ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahanda, tunaikan yang diperintahkan kepadamu. Nah, kata para ulama, di sini ada rahasia penting. Tatkala si anak menyatakan kepada ayah, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, tunaikan yang diperintahkan kepadamu. Beliau tidak menyatakan, wahai ayah, sembelihlah aku. Tidak. Bukan itu ungkapan yang Allah sebutkan, yang muncul dari lisan Nabiullah Ismail yang masih kecil, belum menjadi nabi. Beliau tidak menyatakan, wahai ayah, sembelih aku. Tapi beliau katakan, wahai ayahanda, tunaikan yang Allah perintahkan kepadamu. Ini dalam rangka agar Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyembelih dia memang semata-mata karena mewujudkan dan menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan si anak juga menyatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Dan beliau mengungkapkan kalimat insyaallah tidak memastikan. Pasti engkau akan dapati aku menjadi orang yang bersabar. Tidak. Di sini ada adab dalam ucapan dan menggantungkan sesuatu kepada masyiah, kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Kahfi ayat 23-24, Allah katakan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan sekali-kali kalian menyatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukannya esok hari. Tapi katakanlah, illa an yasha Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Kita tidak tahu ada halangan-halangan apa yang muncul. Ada penghalang-penghalang apa. Mungkin kita jatuh sakit, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Gantungkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah akhirnya sepakatlah ayah dan anak ini untuk tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka telah berada pada puncak kepasrahan diri, di mana sang ayah menelungkupkan anaknya. Nah, dahinya ditaruh di tanah. Bukan telentang. Ini agar dia lebih kuat jiwanya untuk menyembelih sang anak. Jadi pisaunya itu ditaruh di leher bagian belakang, bukan di leher depan. Dilihat, nih, gini, tidak. Agar hatinya lebih kuat. Sebagaimana agar si anak juga tidak begitu serta-merta melihat. Tuh, pisau tajam. Tidak. Tapi di dalam keadaan terbalik, tertelungkup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepasrahan diri yang berada pada puncaknya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan domba yang kemudian menjadi syariat kurban bagi umat Islam, yang memang Allah azza wa jalla katakan bagi atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaknya engkau wahai Muhammad mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dalam surah As-Saffat ayat 104-105, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggil dia wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada kalimat yang kata Syekh mengingatkan kita jadikan sebagai pembahasan terakhir. Sudah sampai jam berapa? Setengah dua ya. Di sana ada kalimat yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Mereka menyatakan bahwa Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad adalah Habibullah dan Musa Kalimullah. Kalimullah itu artinya orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Nah, Ibrahim disifati dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad disifati dengan Habibullah. Makanya banyak, ya Habibullah, kan gitu ya. Wahai Habibullah, kekasih Allah. Dan Musa, Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh katakan bahwa tanpa diragukan, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah. Tapi sesungguhnya pensifatan Rasulullah dengan dibatasi kepada Habibullah, sementara Ibrahim adalah Khalilullah, maka ini sesungguhnya bukan sebagai bentuk menjunjung tinggi, memuliakan, menghormati Nabi Muhammad, malah menurunkan derajat beliau. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa beliau menyatakan, aku telah dijadikan Allah sebagai kekasihnya sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bahkan dari dua orang Khalilullah, dari dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal dari keduanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah pada waktu-waktu mendatang, jika Allah berikan kemudahan, kita mulai memasuki pembahasan seputar yaumul akhir, masalah hari kiamat. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas karenanya. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Cukup ya. Taib, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, berarti sudah faham semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.